Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahu da'na ba'd. Indah ya khana Aba Ishaq, ada berapa sikoh ta'ajub? Yaitu Af'ala dan Af'il. Af'ala dan Af'il. Indah ya Aba Nabilah. Tadi tapi yang dibahas dalam bahagian itu yaitu Af'ala dan Af'il. Aba Numer. Maaf ala dan Af'il bi. Aba Sofia. Yaitu dan Aba Zufar. Maaf ala Zaidan. Maaf alahu dan af'il bihi. Harus ada maf'ul bihinya. Apalagi cuma af'ala dan af'il. Tambah jauh ya. Maaf alahu dan af'il bihi. Nah, misalkan kita mau kagum alangkah besarnya masjid ini. Nggak ya Pak Yas? Nah, kalau pakai af'il bihi akbir bi akbir di masjid. Akbir bil masjidi. Nah. Jelaskan i'rabnya ma'af alahu. Indak ya Aba Abul Abbas. Ma'af alahu i'rabnya. Ma'af alahu. Ma, ma, maknya apa? Maknya ma ta'ajud ya. Apa lahu? Ma berni atas sukun, kedudukannya apa? Fi mahali apa? Dibantu apa Lukman? Manya ta'ajub ya. Ma bani ala sukun fi mahali apa? Mubtada. Fi mahali mubtada ya bi. Fi mahali rafin. Fi mahali rafin. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Maknanya apa? Maknanya syai'un adzimun. Nah. Terus af'ala. Madin. Mabniyan alal fathi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban ta'diduhu. Wis ono kabeh wis pelajari kok. Lalet. Takdir wa kembali ke. Loh ada satu ketinggalan ini. Apa Usman? Lurus tegak lurus kini gak kelihatan sama sekali. Baik. Ini maf'ul bi. Fi'il fa'il maf'ul bi fi mahalli raf'in khobar mubtada. Ya, jumlahnya khobar mubtada. Contoh dari Al-Qur'an hanya dua. Aba Abdillah, maaf alahu contoh. Ayat yang kedua. Nah, alangkah sabarnya mereka di dalam neraka Ma'ak faroh, alangkah kufurnya dia. Baik, sekarang kita lanjutkan. Iqra ya Aba Usman. Bukan begitu. Hai takdiruhu huwa yang udhu alama. Gimana? Hai takdiruhu huwa. Itu bukan takdiruhu huwa yang udhu alama. Hai takdiruhu huwa yang udhu alama. Jadi komanya, pemenggalannya itu ya yang pas. Terus wabihi, wabihi arobna ismiyat ismi is ismiyatu. Sebagai apa ismiyatu? Ismiyat. Wabihi arobna ismiyata. Sebagai apa? Tidak ketemu lu pak? Belum. Belum. Tentu apa guys? Ismiyata sebagai maf'ul bih dari arobna. Nah, arafna kan sudah ada fi'il, fa'il ya, tinggal maf'ul bih. 34. Berapa? 34. 34. Salam. Baris ke? 33. 33. 33. Oh, lu mustadirun wujuban. Nah, ini. Baik, mustatirun wujuban takdiru huwa. Kembali kepada ma. Ma apa tadi? Ma ta'ajubiyah. Dia menjadi mubtada karena maknanya adalah syai'un azim. Walaupun nakirah tapi dia disifati. Sehingga termasuk musawiknya adalah diberi sifat. Dan dengannya kita mengetahui keisimannya ma. Kenapa? Li'anna dhamairu la ta'udu illa ala asma'in. Karena dhamir-dhamir itu tidaklah kembali kecuali kepada isim-isim. Nah, asma ini munsharif atau ghairu munsharif? Bosman. Munsharif. Kenapa? Munsharif. Ya, kenapa? Hah? Bisa apa enggak bisa? Masukkan dulu. Bisa ditanyain enggak? Bisa. Nah. Asma'in. Kalau jamak dari ismun itu munsharif. Kalau nama wanita, ada kan nama orangnya Asma, ya kan? Itu ghairu munsharif. Nah, ini lihat nanti. Tidak semua kata Asma ini dibaca ditanwin. Lihat, ini nama atau jamak dari ismun. Kalau asma nama wanita maka dia alamiyah ma'at ta'nits. Baik, barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui tanda isim yang lainnya apa berarti kesimpulannya tanda isim? Apa Sofia? Dari sini kan ada satu faedah yang bisa kita ambil tentang tanda isim. Yang sering kita tahu kan tanda isim ada apa? Khafad, tanwin, alif lam, masuk huruf jar, huruf nida. Nah, ini ada lagi. Apa? Audud dhamir ilaih, ya, kembalinya dhamir kepadanya itu merupakan tanda isim. Perhatikan di sini wa bihi arafna ismiyatama. Dan dengannya, dengan apa? Dengan kembalinya dhamir ini, kita bisa mengetahui keisimannya ma. Kenapa? Karena dhamir itu tidaklah kembali kecuali kepada isim-isim. Sehingga kita bisa tambahkan tanda isim adalah apa? Audu dhamir ilai, tanda kembalinya dhamir kepadanya. Setelah media Pak Sofia. Nah, jumlah, jumlah yang mana? Jumlah setelah ma. Setelah ma, fi'il, fa'il, maf'ul bih itu kedudukannya marfu' sebagai khobar ma. Takdirnya apa? Syai'un azimun ini ma hasana zaidan. Istamir. qala syar wa qawluhu aqil bi zaidin bi kasri al-ain ain wa hiya al-aula al-ula al-ula wa la maksura tin wa maksura tin yaitu mutahtaha kullu syaitin yang ala hadha al-wajhi kanita layir musannifu. Nah, ucapan beliau af'il bi zaidin dengan mengkasro ain, dia seperti yang pertama af'alahu, ma'af'alahu, tidak terbatas. Masuk di bawahnya semua sighah yang datang atas wazan ini. Seperti dua contoh musannif, bisa kita masukkan semuanya. Misalkan kita mau mengatakan tadi apa? Alangkah bagusnya rumah ini. Apa Zufar? Pakai af'il bi ajmil bil bait. Nah, alangkah kecilnya meja ini. Asgir bil maktabi. Dipahami ya, jadi bisa dimasukkan semuanya. Tidak terbatas yang dengan tertentu. Nah. Kraya wa akyas wa waradat hadhihi as-sighatu fi al-Qur'an al-'azim min mubi'aini aydan. الأول قوله جل شأنه أبصر به وأسمع، والثاني قوله جل جلاله أسمع به وأبصر. Nah, dan sungguh telah datang sigha ini di dalam Al-Qur'anul Azim dalam dua tempat juga. Jadi dalam ma'af Allah juga dua tempat, Al-Baqarah 175 dan Al-Baqarah 117. Yang af'il bi juga dua ayat, Al-Kahfi ayat 26 dan Maryam 38. Absir bihi wa asmi. Alangkah melihatnya dia dan maha mendengarnya. Asmi bihim wa absir. Nah, dua ayat ini enam yang berwazan af'il bihi. Stamir. Wa qawluhu fa'af'ala. Ini bahas af'il. Bahasanya bukan af'ala. Fa'af'il fi'il. Fi'lun. Fi'lun ai bi ittifaq. Ittifaqin. Ittifaqin. Ittifaqin. Nah. Af'il, ucapan beliau dalam matan, fa'af'il fi'lun ai bi ittifaq, dengan kesepakatan. Jadi af'il itu adalah fi'il. Nah, fi'il apa? Nah, lanjutannya, Ikra. Lafzuhu, lafzuhu, lafzul amri. Lafzu lafzul amri. Lafzul amri ay walaysa bi amri. Bi amrin. Walaysa bi amrin illa makna lil amrillah. Nah, lafadznya lafadz amr, tapi bukan amr. Perhatikan, lafadznya saja lafadz amr, tapi dia bukan fi'il amr. Karena tidak ada makna perintah, tidak ada makna amr di sini. Stamir. Qulu ma'namu at-ta'atubu aika anna kaputa ma'afta. Nah, maknanya ta'ajub, kekaguman juga. Kalau antum katakan ahsin bi zaidin, maknanya sama dengan ma ahsana zaidan, alangkah bagusnya si Zaid. Stamir. Qul syarru qulubu wa laysa fi dhamirun ila ila bi ay li anna ismul dhukara fa huwa huwa bi zaidin fa'iluhu wal ba'u sa'idatun nasimatun. Nah, laysa fi dhamirun. Kalau kita yang telah kita pelajari fi'il amr mufrad mudzakkar kan mesti ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fi'il amr mufrad mudzakkar fa'ilnya apa ya, Pak Ishak? Dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta. Lah, dalam pembahasan sighah ta'ajjub af'il ini, fi'il ini lafadznya lafadz amr, maknanya ta'ajjub, tidak ada padanya dhamir. Perhatikan ya. Walaupun bentuknya seperti fi'il amr, dia bukan fi'il amr, dia maknanya ta'ajub dan juga tidak ada fa'il, tidak ada apa dhamirnya. Karena kalau fi'il amr mesti ada dhamirnya, mustatirun wujuban takdiru anta. Nah, karena isim yang disebutkan setelah af'il ini bi zaidin adalah fa'ilnya. Bi zaidin fa'ilnya, ba'nya zaidah lazimah. Ba'nya tambahan yang tetap. Ya. Jadi asalnya itu ahsin zaidun, tapi karena nanti akan dijelaskan di bawah ya, sigha amr itu tidak tepat atau tidak cocok kalau langsung disandarkan kepada isim dhahir. Wa qawlu istamir. Qawlu asmu. Qawlika. Qawlika ahsanu bi. Ahsin. Qawlika ahsin bi Zaidin. Ahsanu. Ahsin Zaidun. Ahsin Zaidin. Zaidun, Pak. Zaidun. Atau ahsana Zaidun. Nah. Ahsana Zaidun. Ila akhirih. Ai bi sighatil madhi. Ai soro za hasanun. Husnin, hasanin. Hasanin. Kama kama qalu aw raqas sajaru. Ai soro za warqin. Tsumma tsumma domina makna ta'ajjubi. Makna ta'ajjubi. Ta'ajjubi. Tsumma dummina dimajukan aja ya. Dummina makna ta'ajjubi. Dummina ta'ajjubi. Makna. Dummina makna ta'ajjubi. Wa huwilat. Huwilat. Sigwatuhi. Sigwatuhu na'i wifa'il. Min min minal ma'adi ila sigwati sigwatil amri. Ma'a biqa'il. Baqa'il. Baqa'il makna khabari. Khabari. Wal tazama dhalika. Wal tazama dhalika bi anna fil amri ta'diman. Ta'diman. Ta'dim wa ta'dimu yunasibu. Yunasibu makna ta'adubi. Faqabuha. Faqabuha isna duha ilal ismir dhahiri. Baik. Ucapan beliau wa aslu qaulika ahsin bi Zaidin adalah ahsana Zaidun. Asal ucapanmu ahsin bi Zaidin af'il bihi itu af'ala hu. Ahsana Zaidun. Sampai akhirnya dengan sighah madhi. Jadi asalnya af'il itu af'ala sighah madhi. Maknanya lah sorodha husnin. Jadilah dia orang yang punya kebaikan, kebagusan. Sebagaimana mereka mengatakan awraqas syajaru, maknanya lah sorodha warokin. Pohon itu berdaun. Awraqas syajaru maknanya apa? Jadilah pohon itu memiliki daun. Kemudian dikandungkan padanya makna ta'ajub, kekaguman. Lalu dirubahlah kuwilat, dirubahlah sikohnya dari madi kepada sikoh amr. Disertai atau bersamaan masih ada makna, tetapnya makna khobari, berita ya, bukan perintah. Nah. Dan iltazama dzalika ya. Dan diharuskan hal itu karena di dalam perintah itu ada ta'zim, ada pengagungan. Dan yang namanya ta'zim itu sesuai dengan makna ta'ajjub. Maka jelek penyandarannya kepada isim dhohir. Kalau dibuat amr langsung ke dhohir itu ahsin. Zaidun itu qabuha. Jelek ya. Karena apa? Istamir. Iltazamat ziyadatuha. Ayo. Saunan. Li lafdin. Li lafdi. Ta. Masalah. Ta. Wasilatah. Ketika sighahnya itu amr, bentuknya bentuk amr, qabuha isnadu ilal ismi dhahir, jelek kalau disandarkan langsung kepada isim dhahir. Karena sighah fi'il amr itu tidaklah merofakkan isim dhahir. Ya kan? Namanya fi'il amr itu tidak langsung merofakkan dhahir, enggak bisa. Misalkan uktub, Zaidun, enggak bisa. Ya. Mesti apa? Yang menjadi fa'il dari fi'il amr adalah isim dhamir. Tidak bisa dia langsung merofakkan dhahir. Nah, uktub fa'ilnya mustatir wujubun anta, uktuba fa'ilnya alif, uktubu fa'ilnya waw dan demikian seterusnya. Baik. Fazidatil ba'u fil fa'il, maka ditambahkanlah ba' di dalam fa'ilnya, ahsin bi Zaidin. Tujuannya apa? Liislahil lafzi, untuk memperbagus, memperbaiki lafadznya. Oleh karena inilah harus tambahan ba' ini. Maka tidak boleh membuang ba' ini dalam rangka menjaga lafadz dari istikbah, dari jelek. Ya. Kecuali jika fa'ilnya itu berupa an-masdariyah dan silahnya. An-masdariyah dan setelahnya, fi'il setelahnya. Silahnya dinamakan silah, maka boleh membuangnya. Membuang apa? Membuangnya, membuang apa? Ya, Pak Usman. Lewatan terus, antum gak kelihatan. Faya juzu hatfuha, boleh membuangnya, membuang hal. Domirha kembali ke mana? Fa'il. Lah, domirha kok fa'il. Mu'annas. Faya juzu hatful ba, boleh membuang ba. Nah, ahsin birojuli an yasduko. Takdirnya apa? Ay bi an yasduko. Nah. Ya, ini fa'ilnya an yasduko. An yasduko ini boleh diberi ba, boleh tidak. Ketika dia menjadi fa'il dari ahsin. Nah, adapun kalau selain an dan silahnya, maka harus diberi ba. Ahsin bi Zaidin. Ya, akbir bil masjidi. Alangkah besarnya masjid ini. Nah, atwil birrajuli, alangkah tingginya laki-laki ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah selesai dari pembahasan sirah ta'ajjud. Nana. Bagus untuk laki-laki itu jujur. Bukan. Kalau ini bukan ta'ajjud. Sebentar. Ahsin birojuli, nah ini ta'ajub juga ya. Alangkah bagusnya, tapi fa'ilnya bukan birojul, tapi fa'ilnya anyasduk. Ya, alangkah bagusnya jujur bagi laki-laki ini ta'ajub. Barakallahu fikum, tapi apa? Fa'ilnya bukan birojul, tapi anyasduk. Nah, ini penjelasan tentang bolehnya apa? Dibuang ba' za'idah dari fa'il. Ketika apa? Kapan? Ketika fa'ilnya berupa an masdariyah dan silahnya. An masdariyah itu termasuk mausul harfi namanya. Sehingga dia punya silah. Bedanya apa mausul harfi dengan mausul ismi? Mausul ismi itu butuh silah dan a'id. Kalau mausul harfi itu hanya butuh silah saja. Jadi an masdariyah, ma masdariyah itu namanya mausul harfi. Sehingga dikatakan ini masdariyah wa silatiha. Silahnya. Nah, tidak ada a'id karena dia mausul harfi. Wallahu a'lam. Ya jar majrur muta'alliq saja berkaitan dengan ahsin. Naam. Fadhol ya. Kemarin dari sekarang apa ya? Dari sekarang apa? Oh yang lupa.